Tatapan indahnya mata dirimu, remukkan jantung ini karena dirimu. Biaskan cahaya cinta yang tinggi. Terkapar pelukku sedih karena kau tinggalkan aku lagi. Ku tanya malam, ku tanya bintang, kapankah kau datang? Engkau tak pernah merasa aku terluka, tak merasa aku kecewa. Sekejap saja engkau berubah, berakhirlah semua. Kau mulai tinggikan aku di hadapanmu, jatuhkan aku di belakangku, tenangkan aku, lukai aku, bunuh cintaku. Oh, terangilah jasad yang tak berdaya dan kirimkanlah aku cinta yang sempurna. Kemanakah untuk aku mencari arti cinta sejati di putaran bumi? Dirimu remukkan jantung ini karena dirimu. Biaskan cahaya cinta yang tinggi. Terkapar pelukku sedih karena kau tinggalkan aku lagi. Kutanya malam, kutanya bintang, kapankah kau datang? Engkau tak pernah merasa aku terluka, tak merasa aku kecewa. Sekejap saja engkau berubah, berakhirlah semua. Kau mulai tinggikan aku di harapanmu, jatuhkan aku di belakangku, kenangkan aku, lukai aku, bunuh cintaku. Oh, terangilah jasad yang tak berdaya dan kirimkanlah aku cinta yang sempurna. Kemanakah untuk aku mencari arti cinta sejati di putaran bumi? Terangilah jasad yang tak berdaya dan kirimkanlah aku cinta yang sempurna. Kemanakah untuk aku mencari arti cinta sejati di putaran bumi? Arti cinta sejati di putaran bumi.